Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, Jaksa Agung melantik dua Jaksa Agung muda baru, yang keduanya sebelumnya sempat memiliki track record bermasalah dan dicopot dari jabatannya karena dugaan penyimpangan. Jaksa Agung mengatakan, pencopotan dulu adalah temporary karena dalam rangka penyidikan, yang setelah itu keduanya ditemukan tidak bersalah dan direhabilitasi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Ranto Simanjuntak. Pak Ranto, apa komentar Anda? Kalau saya dari sisi hukumnya, pemberian jabatan atau tugas baru kepada dua jaksa agung muda ini tidak terlampau dapat dikatakan dapat mencoreng peradilan gitu. Alasannya secara hukum karena terhadap dua orang ini belum ada putusan hukum apapun yang menyatakan bahwa kedua orang ini telah melakukan tindak pidana yang bisa mengakibatkan bahwa apabila dia memimpin di lembaga tersebut nantinya dikhawatirkan bahwa tindakan yang sama akan dilakukan lagi kan gitu. Kalau di dalam proses dia pernah dilakukan mutasi baik itu menjadi jaksa fungsional atau dinonaktifkan gitu, itu kan adalah proses di mana waktu itu dia diindikasikan terlibat atau dikhawatirkan dia mempunyai kepentingan untuk diri dia sendiri atau orang lain di dalam membuat sesuatu hukum itu menjadi disimpangi kan gitu. Padahal pada saat proses itu diteliti dan diperiksa ternyata hasilnya pada dua orang ini tidak ditemukan adanya penyimpangan. Nah, apakah sekarang kalau kepada dua orang ini sudah ditemukan tidak ditemukan ada penyimpangan? Pertanyaannya, boleh tidak karena keahliannya, kita bilang dulu, karena kemampuannya, ditugaskan kembali, kan gitu. Kalau secara hukum harusnya, ya dia dibolehkan karena dia mampu dianggap dan bisa melakukan tugas yang dia akan emban ini, kan gitu. Jadi kalau memang sampai di sana, kalau menurut saya ya tidak salah kalau orang ini ditugaskan atau memegang jabatan itu, gitu. Asalkan kontrol masyarakat terhadap dua orang ini dan Jaksa Agung sendiri menjamin bahwa kedua orang ini memang bisa bekerja dan dia mampu karena kemampuannya dia ditunjuk gitu loh mas. Argumentasinya di mana sekarang Jaksa Agung menunjuk mereka kan gitu aja. Tapi Pak, beberapa pihak mempertanyakan apakah dunia peradilan kita memang kurang sumber daya manusia yang potensial untuk dijadikan pemimpin. Ya kembali lagi itu pertanyaannya kita tanyakan kepada Jaksa Agung. Apa sih yang membuat dia sampai memilih kedua orang ini? Seperti tadi saya bilang, mungkin Jaksa Agung punya penilaian karena dianggap orang dua ini mampu, maka dia tunjuk. Kembali kita tanyakan alasannya sih apa sih Jaksa Agung? Apakah nggak ada lagi orang yang tidak punya masalah sebelumnya atau memang tidak ada lagi generasi yang lain yang dianggap lebih bisa daripada dia atau sejajar lah minimal gitu. Saya sih meragukan juga karena masih ribuan jaksa yang bagus yang ada gitu. Nah tapi kita kan bicara kan ada segi hukum dan moral tadi kan gitu. Kalau dari si moral mungkin pandangannya kan ke sana. Kenapa tidak dicari orang yang bersih kan gitu. Kalau ini ada indikasi kan gitu nih. Kenapa juga kita harus memberikan, kalau bicara moral, kenapa juga kita harus memberikan sanksi seumur hidup bagi dia gitu loh. Kalau memang dia dianggap tidak bagus, pecat aja sekalian gitu loh. Kembali lagi kalau kita bicara moral kan gitu. Jangan juga dia di sana jadi beban negara, ya enggak? Tapi kalau kita melihat sisi hukumnya memang dia tidak bersalah, apa salah dia mengemban tugas kalau dia memang mampu? Saya sependapat dengan masyarakat atau para pengamat yang lain mengatakan banyak jaksa yang mampu, banyak jaksa yang bersih, yang harusnya tidak punya masalah ditunjukkan gitu. Nah tapi kan ini kembali lagi alasannya kepada Jaksa Agung. Waktu menunjuk dia atau memilih dia mungkin punya alasan tersendiri. Lalu apakah Bapak optimis dunia peradilan kita akan bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya melihat semakin berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan di Indonesia? Kalau saya mengamati secara pribadi, saya lebih sependapat juga bahwa tidak ada perubahan itu gitu. Karena apa? Karena pola daripada petinggi-petinggi di sana, ya kalau khusus hari ini adalah petinggi dari Kejaksaan Agung, kenapa juga masih menggunakan pola penunjukan atau memilih regenerasinya itu tidak mementingkan atau melihat bahwa suara masyarakat atau adanya keinginan untuk berbenah supaya jangan lagi ada penilaian masyarakat negatif mengenai hal-hal tertentu gitu. Coba dihindari. Kalau mereka sadar dan mencoba menghindari ini, mungkin masyarakat juga udah menilai, oh hukum kita kayaknya sudah mulai bergerak ke arah yang positif gitu. Kelihatan maju gitu. Kelihatan tidak lagi menggunakan pola-pola lama. orang yang sudah tidak baik digunakan, itu mungkin akan menjadi bukti kepada masyarakat kalau hukum kita sudah mulai ada perubahan dari penerapan petinggi-petingginya, cara kerja petingginya, atau pola kerjanya tidak lagi sama dengan yang dulu gitu. Itu aja kalau dari saya menilainya. Demikian pengacara Ranto Simanjuntak, saya Wendy Lim.